tidak ragu-ragu. Fir'aun law kabbara marratin nawiyan al-iftitaha bi kullin dakhala fiha bil witri wa kharaja minha bi syafa'i. Ini ada satu fara' ya, ada satu penjelasan penjelasan bagi seseorang yang sholat dengan melakukan beberapa takbir. Law kabbara marratin, andai kata ada seseorang yang takbir beberapa kali. Nawiyan al-iftitaha bil kulli. Setiap takbir yang diucapkan, dia niat memulai sholat. Jadi iftitah artinya memulai sholat ya. Bila ada orang yang demikian, maka dakhala fiha bil witri. Dia masuk di dalam sholat dengan takbir yang ganjil. Jadi fiha dhamirha kembali ke sholat. Wa kharaja minha bisyafa'i. Dan dia keluar dari sholat dengan takbir yang genap. Jadi setiap takbirnya hitungannya ganjil, dia masuk ke sholat. Setiap hitungan takbir genap, dia keluar dari sholat. Mengapa demikian? Li'annahu lamma dakhala bil ula kharaja bitsaniyah. Karena di saat dia masuk di dalam sholat dengan takbir yang pertama, maka dia keluar dari sholat dengan takbir yang kedua. Jadi ini nanti akan saya jelaskan alasannya. Li'anna niyatal iftitahi biha mutadhamminun liqatil ula. Karena niat memulai sholat dengan takbir yang kedua, jadi dhamir biha kembali ke tsaniyah ya. Biha ay bi tsaniyah. Niat memulai sholat dengan takbir yang kedua itu mengandung memutus takbir yang pertama. Wa hakadha dan seterusnya. Hakadha artinya takbir ketiga, takbir kedua memutus takbir pertama, takbir keempat memutus takbir yang ketiga. Jadi setiap takbir yang genap itu memutus takbir ganjil sebelumnya. Memutus takbir ganjil sebelumnya. Di kata marot ya, laukab baro marotin, ini kalau di dalam kajian Nahwu disebut dengan jamak mu'anas salim ya. Artinya ini termasuk kata jamak. Dan jamak itu biasanya isinya minimal tiga ya, minimal tiga. Tetapi di kata marad, jamak yang dikehendaki ini adalah lawan dari mufrad, lawan dari satu. Jadi jamak itu kadang lawannya mufrad dan tasniyah, satu dan dua. Kadang lawannya hanya mufrad saja, hanya satu. Berarti kalau jamak yang dikehendaki adalah lawan dari satu, ini memasukkan dua. Artinya kata marot ini kalau mana aslinya yang sebagai bentuk jamak ini tidak bisa memasukkan dua, tidak bisa memasukkan takbir dua kali, minimal tiga kali ya, karena marotin menggunakan bentuk jamak mu'anas salim. Tetapi yang dikehendaki ini tidaklah jamak mu'anas salim ya, tidaklah makna jamak yang sesuai nahwu itu, melainkan makna jamak sebagai lawan kata dari mufrad, lawan kata dari tunggal. Jadi memasukkan takbir dua kali. Karena praktek ini walaupun takbirnya dua kali itu juga hukumnya sama dengan ini. Dalam arti tidak harus tiga kali ya. Kemudian dikata li'anna niyatal iftitahi biha mutadhamminun liqatil ula. Dikata ini alasan yang kedua ini sebenarnya ini sama dengan alasan yang pertama. Jadi di Hasyiah Anatut Thalibin beliau penulisnya Abu Bakar Sato mengomentari alasan yang kedua. Niyatal iftitahi biha mutadhamminun liqatil ula ini adalah sama dengan alasan yang pertama, sehingga ini menurut beliau kurang pas ya. Kemudian mengenai alasannya, alasan yang lebih jelas lagi ya, yang dijelaskan di dalam kitab Ya'natut Thalibin, mengapa hal ini batal, mengapa orang yang takbir berkali-kali setiap dia melakukan takbir genap sholatnya batal, dikarenakan setiap rukun sholat itu tidak boleh ada sesuatu yang memalingkan darinya, tidak boleh ada sorif, Sharif itu sesuatu yang memalingkan. Jadi setiap rukun sholat tidak boleh ada sharif, termasuk takbir. Takbir itu tidak boleh ada sharif. Dan niat memulai sholat dengan takbir kedua, saya ulangi ya, niat memulai sholat dengan takbir kedua ini mengandung pembatalan takbir pertama. Jadi analoginya mudah sekali ya. Ini iftitah ini kan artinya memulai. Memulai dalam arti kalau seorang mengatakan memulai itu kan berarti sesuatu itu belum dimulai. Sesuatu belum dimulai. Kalau saya mengatakan saya memulai membaca, berarti kan saya belum membaca. Memulai sesuatu yang sudah dimulai, memulai sesuatu yang sudah dimulai, itu kan berarti keluar dari perbuatan yang pertama. Perbuatan yang pertama. Atau contoh mudahnya masuk ya. Ini kan takbir yang ganjil masuk di dalam sholat, dan takbir yang genap ini keluar dari sholat ya. Masuk dan keluar. Orang yang masuk ya, mas, saya masuk ya, kata masuk itu kan berarti masih berada di luar ya. Misalkan saya masuk ke rumah, berarti kan saya berada di luar kemudian masuk di dalam. Orang yang masuk ke rumah yang dia berada di dalam itu kan berarti dia keluar ya, keluar dahulu baru masuk. Dia keluar dahulu baru masuk. Seperti tadi, orang yang memulai sesuatu yang sudah dimulai berarti kan menghentikan perbuatan pertama lalu memulai kedua kali. Jadi kalau takbir yang pertama digunakan memulai sholat, takbir yang kedua ini berarti membatalkan takbir pertama sekaligus masuk sholat kedua kali ya, sekaligus masuk sholat yang kedua kali. Mestinya begitu, akan tetapi satu takbir itu tidak bisa digunakan dua hal sekaligus. Dua hal sekaligus dalam arti mengeluarkan dari sholat sekaligus masuk kembali ke sholat. Sekaligus masuk kembali ke sholat. Itu maksud dari mutadhamminun liqatil ula. Karena tadi ya, memulai sesuatu yang sudah dimulai itu berarti membatalkan pekerjaan sebelumnya ya, membatalkan pekerjaan sebelumnya sekaligus memulai kedua kalinya. Ya, masalahnya di dalam takbir ini satu kali takbir tidak bisa untuk dua hal, tidak bisa untuk memutus takbir pertama sekaligus memulai kembali dengan takbir yang kedua ya. Jadi takbir yang kedua atau takbir yang genap itu membatalkan takbir yang pertama ya, membatalkan takbir yang pertama, sebab takbir satu takbir tidak bisa untuk keluar dan sekaligus masuk di dalam sholat. Kemudian hal ini, hukum ini berlaku untuk orang yang tidak ada niatan keluar atau masuk sholat di antara dua takbir. Jadi hukum dahola fiha bil witri wa kharaja minha bisyafi, masuk di dalam sholat dengan takbir ganjil dan keluar dari sholat dengan takbir yang genap, ini berlaku bagi orang yang tidak ada niatan masuk atau keluar dari sholat di tengah-tengah antara dua takbir. Jadi kalau ada niatan keluar dari sholat atau masuk ke dalam sholat di tengah-tengah takbir, maka dia selalu masuk di dalam sholat di setiap takbir yang diucapkan ya. Jadi dengan niat keluar dari sholat, dia telah keluar dari sholat, kemudian takbir berikutnya dia masuk di dalam sholat. Lalu di dalam penjelasan ini ada satu permasalahan yang dibahas oleh ulama, yaitu tentang seorang yang ragu-ragu. Seorang yang ragu-ragu apakah dia sudah melakukan takbir atau belum. Jadi ada orang yang ingin sholat yang ingin melakukan sholat, tapi dia ragu, saya tadi sudah takbir atau belum? Ya. Seorang yang ragu apakah ia sudah takbir atau belum, lalu ia takbir. Setelah keraguan itu ia takbir sebelum dia niat keluar dari sholat. Ini apakah takbir itu bisa memasukkannya ke dalam sholat atau tidak? Itu oleh para ulama hal itu dijawab dengan tidak sah ya. Jadi orang yang melakukan takbir dan sebelum itu dia ragu apakah sudah takbir atau belum, itu takbir yang dilakukan tidak sah atau sholatnya tidak sah ya. Mengapa tidak sah? Sebab kita ragu, kita maksudnya yang menghukumi ini ya, kita ragu apakah takbir yang dilakukannya itu genap atau ganjil. Jadi kan takbir yang dilakukan itu kan dilakukan setelah dia ragu ya. Berarti kan status takbir itu apakah ganjil atau genap, itu kan tidak bisa dipastikan. Oleh karena itu sholatnya tidak sah, karena sholat tidak bisa sah jika bersama dengan keraguan. Kalau ragu itu berarti tidak sah. Oleh karena itu permasalahan tadi hukumnya juga tidak sah. Kemudian ada permasalahan lagi, yaitu seorang yang sholat jamaah, lebih khususnya makmum ya, makmum yang sholat bersama dengan imam, kemudian imamnya melakukan takbir dua kali, dan makmumnya tidak ada kejelasan apakah takbir imam itu takbir yang kedua ini apakah diniati memulai sholat yang kedua kali atau tidak. Ini apakah imam yang takbir dua kali itu boleh diikuti atau tidak ya? Apakah imam yang takbir dua kali boleh diikuti atau tidak? Dengan menganggapnya niat memutus sholat di setelah takbir pertama. Jadi kalau setelah takbir pertama ada niatan memutus niat, ada niatan memutus niat atau memutus sholat, itu berarti takbir yang kedua tidak membatalkan yang pertama, karena takbir yang pertama sudah dibatalkan dengan niat ya. Atau tidak boleh mengikuti imam, karena seperti di dalam Fathul Muin ini, keluar dari sholat sebelum takbir kedua. Jadi apakah boleh diikuti atau tidak, dengan menganggap imam ada niatan memutus niat dan keluar dari sholat sebelum takbir kedua, atau tidak boleh diikuti? Sebab al-aslu hukum aslinya imam itu tidak ada niatan memutus takbir yang pertama. Al-aslu artinya hukum yang pasti. Jadi kan kalau imam itu ada niatan memutus takbir pertama sebelum takbir kedua, berarti kan sah ya. Kalau tidak ada, itu berarti kan tidak sah. Antara ada atau tidaknya niatan, itu kan aslinya kan tidak ada niatan. Tidak ada niatan, kalau niat berarti ada niatan. Berarti hukum aslinya ini dia tidak niat. Oleh para ulama, permasalahan ini mungkin disamakan dengan imam yang berdehem, ya, tanah Nuh atau berdehem. Nanti di dalam bab hal-hal yang membatalkan sholat akan dijelaskan salah satu yang membatalkan sholat adalah tanah Nuh atau berdehem. Jika memang mengeluarkan dua huruf ya, nanti akan dibahas. Hal ini sama dengan permasalahan imam yang berdehem di tengah-tengah sholat. Di permasalahan itu, menurut wajah yang asoh, hukum berdehem itu diarahkan melakukannya saat lalai ya. Melakukan berdehem tapi melakukan itu di saat lalai sehingga sholatnya tetap sah ya. Jadi ada perkhilafan antara wajah asoh dan lawannya. Kalau wajah asoh tetap mengesahkan, kalau lawan dari wajah asoh tidak sah imam yang berdehem. Berarti ya, imam yang takbir dua kali tadi ini hukumnya juga mungkin disamakan dengan permasalahan ini, dalam arti boleh diikuti ya, karena ada kemungkinan dia memutus takbir yang pertama. Li'anna niyatal iftitahi biha mutadhamminun liqatil ula wa hakadha fa illam yanwi dzalik. Jika tidak ada niatan itu, jadi dzalik ini kembali ke iftitah ya, iftitah bikulin. Jika tidak ada niatan memulai sholat, walatahallulun mubtilun, dan tidak ada juga sesuatu yang membatalkan sholat, sesuatu yang menengah-nengai ya, tahallul artinya menengah-nengai. Menengah-nengai antara takbir, di sela-sela takbir itu tidak ada sesuatu yang batalkan sholat. Contoh sesuatu yang batalkan sholat adalah ka'adati lafdiniyah, seperti mengucapkan niat. Mengucapkan niat, karena niat itu tidak harus diucapkan ya. Jadi antara takbir pertama dan kedua ditengah-tengahi dengan niat, itu berarti tahallul mubtil. Jika tidak ada niatan iftitah dan tidak ditengah-tengahi dengan hal-hal yang membatalkan takbir, fama ba'dal ula dzikrun la yu'atsiru, maka setelah takbir yang pertama itu hanyalah zikir ya, itu hanyalah zikir yang tidak mempengaruhi kesahan sholat. Jadi la yu'atsiru artinya tidak mempengaruhi kesahan sholatnya, dalam arti sholatnya tetap sah. Jadi seorang yang melakukan takbir berkali-kali, dia hanya niat memulai sholat di takbir yang pertama, maka takbir setelah yang pertama itu adalah zikir ya, adalah zikir yang tidak berpengaruh. Asalkan tadi tidak ada sesuatu yang membatalkan sholat di sela-sela takbir. Kalau ada sesuatu yang membatalkan berarti hukum takbirnya batal, sholatnya batal. Jadi maksudnya adalah hanya niat memulai sholat di takbir yang pertama saja ya, di takbir seterusnya tidak ada niat apa-apa.